Dan sebaiknya kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dua makna ini terambil dari firman Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu fillah, artinya fi syariatillah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya ibadah itu tidak dibolehkan kecuali ada perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian mereka melaksanakan ibadah tersebut yang sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makna Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menetapi syariat Allah sesuai dengan ajaran Allah, ini adalah artinya bahwa mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang saya akan bacakan di sini. Kata beliau, wa amma kaunuhum ya'budunallaha fillahi, adapun mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, fillahi artinya fi dinillah, yaitu mereka beribadah di dalam agama Allah, artinya fi dinilladzi syara'ahu 'ala al-sinati rusuli, yaitu mereka beribadah kepada Allah di atas syariat, di atas agama yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan-lisan para rasulnya. Dengan demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam umat ini, mereka menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, ya'budunallaha bima syara'ahu 'ala lisani rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. La yaziduna fihi wa la yanqusun. Mereka tidak menambah di dalam ibadah itu dan tidak pula mereka menguranginya. Fahum ya'budunallaha fillahi. Dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas dinullah, fi syariatihi, la yakhrujuna anhu. Mereka beribadah di atas agama Allah, di atas syariat Allah. Mereka tidak keluar dari syariat itu. La ziyadatan wala naqsan. Tidak dengan menambah atau dengan mengurangi. Kemudian kata beliau, lidzalika, oleh sebab itu, kanat ibadatuhum hiyal ibadatul haqqatus salimah. Oleh sebab itu, maka ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ibadah yang hak, yang benar, yang selamat, min syawa'ib syirki wal bida'i, yang bersih dan selamat dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kotoran-kotoran bid'ah. Li'anna, karena man qasada ghairallahi bi'ibadatih, barang siapa yang tatkala dia beribadah, dia bertujuan kepada selain Allah dalam ibadahnya, faqad asyaraka bihi, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa man ta'abbadallaha bighairi syari'atihi, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah bukan dengan syariat Allah, faqad ibtada'a fi dinihi, berarti dia telah mengada-adakan di dalam agama Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Padahal Allah berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dan mengikhlaskan baginya agamanya atau ibadahnya. Hunafa'a, dan condong kepada al-haq, dan meninggalkan kebatilan, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimuna sholata, dan mereka tegak, wa yuqimus sholata, dan mereka tegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang lurus. Lalu beliau mengatakan, maka ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah mereka semata-mata karena Allah dan di atas syariat Allah. La yabtadi'una ma tastahsinuhum ahwa'uhum, mereka tidak pernah menganggap baik apa-apa yang dianggap baik oleh hawa nafsu mereka. Lalu kata beliau, la aqulu ma tastahsinuhu uquluhum, saya tidak mengatakan bahwasanya mereka beribadah, yakni bahwa ahlu sunnah wal jamaah ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mengikuti atau tidak mengadakan bid'ah di dalam agama mereka, dan mereka yakni tidak menganggap baik apa-apa yang dianggap baik oleh hawa nafsunya dan bukan oleh akalnya. Jadi kalau ada ahlul bidah mengatakan, menurut akal kami bahwa ini adalah baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa yang mereka mengatakan dianggap baik oleh akal-akal mereka itu tidak demikian. Sebetulnya bukan akal mereka yang menganggap baik, tapi hawa nafsu mereka yang menganggap baik. Karena kata beliau, li'anna al-uqul as-sahihata, karena akal yang benar, akal yang sehat, la tastahsinuhul khuruj an syariatillah, dia tidak akan menganggap baik kalau seorang keluar dari syariat Allah. Ini akal yang benar. Sedangkan bid'ah itu artinya, ketika seorang mengadakan bid'ah dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, artinya dia telah khuruj, keluar dari ketentuan syariat Allah. Jauh dekatnya keluarnya dari syariat Allah tergantung bagaimana bid'ah yang dilakukannya. Itu tergantung bid'ah yang dilakukannya. Makanya inti yang ingin disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad rahimahullah taala, bahwa apa yang dianggap baik menurut mereka oleh hawa akal-akal mereka, pada hakikatnya bukan akal-akal mereka yang menganggap baik, tapi hawa nafsu mereka. Karena akal yang benar, akal yang sehat, tidak akan menganggap baik jika seorang keluar dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan akal yang sehat. Li'anna luzuma syari'atillahi, karena tetap menetapi syariat Allah, muqtadal aqlis sharih, ini merupakan tuntutan bagi akal yang sehat, akal yang benar. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mencela orang-orang yang mendustakan para rasul, Allah berfirman, bal aktsaruhum la yaqilun, bahkan kebanyakan di antara mereka tidak menggunakan akal fikiran mereka yang sehat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, seandainya kita beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu kita, atau dengan yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, dan sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya, niscaya kita akan menjadi kelompok-kelompok yang mana setiap kelompok menganggap baik apa yang diinginkan oleh dia. Oleh karena itu, tidak mungkin apabila umat ini telah terpecah dengan masing-masing dengan kelompoknya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentunya tidak mungkin terwujud dalam umat ini apa yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan bahwasanya umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi kalau seandainya masing-masing beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, maka umat ini akan terpecah belah. Dan itu realita. Umat terpecah belah diantaranya karena bid'ah-bid'ah dalam din, bid'ah-bid'ah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Otomatis apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat ini, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, tentunya tidak akan terwujud. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-52. Sekarang coba kita melihat mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tapi dengan bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak pernah diturunkan kitab ataupun bukti tentang ibadah-ibadah itu, bagaimana mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Satu kelompok di antara mereka mengkafirkan kelompok yang lain, satu kelompok memfasikkan kelompok yang lain, sementara mereka mengatakan kami adalah muslimun, padahal sungguhnya sebagian di antara mereka mengkafirkan sebagian yang lain, yang mana pada hakikatnya kadang-kadang orang itu belum keluar dari agama ini, tapi karena mereka berkelompok terpecah belah dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, maka sebagian mengkafirkan sebagian yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari itu pada hakikatnya salah satu dari konsekuensi seorang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah, yaitu salah satu konsekuensinya adalah alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Rasulullah SAW. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa dia tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mencela perbuatan bid'ah. Demikian pula beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang bid'ah itu adalah tidak dibenarkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan memisahkan kalian dari jalannya, itu dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah perintah dari Allah untuk kamu sekalian agar kamu bertakwa. Ini salah satu ayat yang melarang kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bermacam-macam cara yang tidak pernah diturunkan bukti, dalil dari Allah, dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tentang hadis-hadis yang dibawakan, ya, hadis-hadis Rasulullah sallam dalam masalah ini banyak sekali. Salah satunya adalah, atau di antaranya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru di dalam urusan kami ini, yang mana hal yang baru itu bukan darinya, bukan dari agama ini, bukan dari urusan kami, fa waraddun, maka perbuatannya atau sesuatu yang baru itu adalah tertolak. Kemudian dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang melakukan suatu amal, ibadah yang bukan atas perintah kami, fahuwa raddun, maka amalnya akan tertolak. Kemudian hadis yang kedua, bahwa Nabi SAW apabila beliau berpidato, senantiasa beliau mengawali pidatonya dengan mengatakan, fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya urusan adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi dalam hadis ini, Nabi SAW senantiasa mengingatkan umatnya bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada yang lebih baik dari apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi alaihissalam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku memberi wasiat kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Wasam'i wasta'ati. Dan untuk mendengar dan menaati. Wa in abdan habasyian. Meskipun kamu dipimpin oleh seorang hamba dari negeri Habasyah, yaitu Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Karena sungguhnya orang yang hidup setelah aku, fasayara ikhtilafan katsiran, niscaya dia akan menjumpai perbedaan-perbedaan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gerahan-gerahan kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah, waspadalah kamu dari hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap yang baru dalam agama itu adalah merupakan kesesatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menggambarkan tentang bahayanya bid'ah. Dan perintah agar kaum muslimin, kaum mukminin berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya bahwa ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama, baik akidah maupun ibadah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak akan meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Dia tidak akan minum telaga tersebut dan akan dipisahkan antara dia dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia akan melihat Rasulullah SAW melihatnya, lalu akan memanggilnya, maka dia kemudian dipisahkan oleh para malaikat tentunya. Lalu ditanya bahwa mereka itu adalah sahabat-sahabatku, mereka adalah umatku. Kata para malaikat bahwa engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah wafatmu. Ini diantara ancaman bagi mereka yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari apa yang kita sampaikan tadi, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama bahwasanya sepatutnya, bahkan wajib bagi setiap hamba untuk tetap beriltizam, berpegang teguh kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa qaulan, perkataan, au fi'lan atau perbuatan, au takriran atau penetapan. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah qudwah hasanah, qudwah yang salehah bagi mereka yang mengharapkan Allah dan bagi mereka yang mengharapkan hari akhir. Kemudian yang kedua, bahwasanya diharamkan bagi seorang hamba untuk melaksanakan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajaran-ajaran yang cenderung kepada hawa nafsu. Karena dalil-dalil dari Al-Quran, sunnah Rasul, dan perkataan-perkataan para salafus soleh radhiyallahu anhum telah banyak yang benar-benar menunjukkan celaan terhadap perbuatan bid'ah itu. Dan dalil-dalil itu juga melarang, memberi peringatan dari sikap mendekati kepada bid'ah-bid'ah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bukti-buktinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang beribadah kepada, tentang masalah ibadah ini adalah arkanul ibadah. Jadi kita anggap selesai tentang manhaj al-sunnah wal-jamaah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu lillahi, billahi, dan fillahi. Sekarang ada juga hal yang perlu Anda ketahui tentang rukun-rukun ibadah. Rukun-rukun ibadah artinya Seseorang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya ada tiga hal yang mencakup dalam ibadahnya, yaitu al-hubbu, cinta. Yang kedua, al-khawf, rasa takut. Dan yang ketiga adalah ar-raja, mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-hubbu, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala seorang beribadah kepadanya, dia benar-benar beribadah semata-mata karena cintanya kepada Allah. Kemudian dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla juga karena takut akan azab Allah. Karena Allah mengancam orang-orang yang durhaka kepadanya. Dan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla juga karena mengharapkan rahmat, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, di sini bahwa sebagaimana saya telah sampaikan tadi, al-hubbu ma'adzulli, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan oleh Allah, yaitu hendaknya disertai dengan kecintaan dan merasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-hubbu, cinta pasangannya adalah dengan perasaan hina dina di hadapan Allah ketika beribadah. Kemudian yang kedua, al-khawfu ma'ar-raja. Al-khawf, rasa takut, yang pasangannya adalah dengan rasa pengharapan. Karena kalau seorang dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla tapi tidak pernah mengharapkannya, ini adalah ibadahnya orang-orang khawarij. Mereka beribadah karena semata-mata takut kepada Allah Azza wa Jalla, seakan-akan Allah tidak punya rahmat. Dia khawatirkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya dengan rasa takut, orang ini akan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, seorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya berharapan, hanya dengan harapan, dengan roja, tanpa ada rasa takut, dia nantinya akan tergiur dengan ibadahnya. Akan merasa tak ujub dengan ibadah yang dilakukannya. Maka dari itu, hendaknya ketiga hal, yaitu al-hubbu, al-raja, dan al-khawf, ini harus diadakan atau harus menyertai ibadah seorang hamba di dalam dia menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sebuah perkataan yang saya akan bacakan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi tentang masalah ini, yaitu arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah, al-hubbu, cinta, ar-raja, mengharapkan, dan al-khawf, karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, wala budda min at-tanbihi ala qa'idati taharruqil qalbi ila Allah Azza wa Jalla. Dan merupakan hal yang harus saya ingatkan atau harus diingatkan tentang kaidah yang menggerakkan hati seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Fata'tasimu bihi. Dengan demikian, Anda diharapkan atau kita diharapkan untuk berpegang pada kaidah ini. Apabila kita berpegang pada kaidah ini, fataqillu afatuha, maka bencana hambatan-hambatan yang akan menghambat seorang kepada Allah itu akan semakin kecil. Au tadhhab anha bil kulliyah, atau bisa jadi hambat dengan mengetahui kaidah ini, hambatan-hambatan itu akan lenyap. Yang menghalangi kita dari beribadah, yang menghalangi kita menuju Allah, itu akan hilang. Bihaulillahi wa quwwatihi. Tapi semuanya itu dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, i'lam anna muharrikatil qulubi ilallahi azza wa jalla salasatun. Ketahuilah bahwasanya penggerak yang menggerakkan hati-hati manusia kepada Allah azza wa jalla, yani untuk menuju kepada Allah azza wa jalla, ada tiga hal. Salasatun. Yang pertama, al-mahabbatu, yaitu cinta. Yang kedua, wal-khawfu, rasa takut. Yang ketiga, war-raja'u, yaitu mengharapkan. Wa-akwaha al-mahabbatu. Di antara tiga rukun ini, tiga hal ini yang menjadi penggerak seorang untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling kuat adalah rasa cinta kepada Allah. Ini penggerak yang paling kuat untuk menggerakkan seorang menuju kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa hiya maqsudatun turadu li dzatiha. Jadi cinta ini merupakan tujuan dari orang itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu agar dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cinta ini, li'annaha turadu fid dunya wal akhirati, cinta ini adalah dimaksudkan. Jadi seorang tatkala beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala disertai dengan kecintaan, kecintaan itu adalah yang dimaksud, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah di dunia ini, maksudnya adalah diantaranya untuk mencapai kecintaan, cintanya kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Ini di dunia maupun di akhirat tidak akan hilang cinta ini. Makanya dia adalah merupakan faktor yang paling kuat. Bikhilafil khawfi, lain halnya dengan rasa takut. Rasa takut itu juga penggerak, iya. Tapi tidak lebih kuat daripada cinta. Kenapa demikian? Fa innahu yazulu fil akhirati. Karena rasa takut ini, kalau seorang sudah berjumpa dengan Allah, maka dia rasa takut itu akan hilang. Dia sudah berjumpa dengan Allah yang dicintainya, dan Allah telah menjaga keamanannya sehingga sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya maksud beliau, bahwa al-khawf itu suatu saat akan hilang, tapi cinta tidak hilang. Cinta seorang pada Allah itu tidak hilang. Kalau khawf bisa hilang, fa innahu yazulu fil akhirati, karena dia akan hilang di akhirat kelak. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Kemudian, wal khauful maqsud minhu, dan yang dimaksud dengan rasa takut di sini, yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla sini adalah al-jazru wal-man'u minal khuruj anit tariq, yaitu Allah mencegah ya dan melarang seorang itu keluar dari jalan yang benar. Kemudian fal mahabbatu talqal abdu atau tulkil abdu fi sayri ila mahbubi. Cinta itu dia adalah membawa seorang, menggiring seorang ketika untuk berjumpa atau ketika untuk berjalan menuju kepada apa yang dicintainya. Maka dari itu, wa ala qadri dha'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilaihi. Oleh karena itu, bagaimana jalannya seorang kepada Allah, kepada apa yang ditujunya, kepada yang dicintainya, itu tergantung dari cinta yang ada pada dirinya. Tergantung pada kelemahan dan kekuatan cinta yang ada pada dirinya. Artinya, semakin lemah kecintaan seorang kepada apa yang dicintainya, maka semakin lambat perjalanannya, karena dia tidak seberapa cinta. Demikian pula sebaliknya, semakin kuat cinta yang ada pada diri seorang, maka dia akan semakin menggerakkan orang itu untuk berjalan dan untuk cepat menuju kepada apa yang dicintainya. Ini maksud beliau. Ini pentingnya cinta itu. Kemudian wal khaufu yamna'uhu an yakhruja an tariqil mahbub. Sedangkan rasa takut, apa sih maksudnya kita beribadah harus ada rasa takut? Yaitu dengan adanya rasa takut, maka rasa takut ini akan mencegah seseorang untuk keluar dari apa, ya, dari jalur yang bakal membawa dia menuju kepada apa yang dicintainya. Jadi dengan ada rasa takut, ya, seorang akan tetap istiqomah karena dia ingin sampai kepada apa yang ditujunya. Oleh karena itu, rasa takut ini yang menjaga dia dari menyimpang dari jalan yang membawanya kepada apa yang dicintainya. Kalau dia tuh mempunyai rasa takut ini yang mencegahnya, yang menghalanginya keluar dari jalur yang benar. Karena kalau dia keluar dari jalur yang benar, dia tidak akan ketemu dengan apa yang dicintainya. Ini fungsi rasa takut. Warroja'u yakuduhu. Sementara fungsi daripada arroja, harapan, dia akan terus menuntun orang ini karena dia berharap. Maka harapan ini akan menuntun orang itu untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Warroja'u yakuduhu. Dan rasa harapan itu akan menuntun dia, memimpinnya. Fahadha aslun azim. Maka yakni ketiga hal ini atau apa yang disampaikan tadi merupakan dasar yang sangat penting. Ya, al-mahabbah, al-khawfu, dan ar-raja. Yajibu ala kulli abdin an yantabiha lahu. Wajib bagi seorang hamba, bagi setiap hamba, untuk dia benar-benar memperhatikan masalah ini. Fa innahu la tahsul lahul ubudiyah bidunihi. Karena sungguhnya ubudiyah seseorang, perhambaan seorang kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan berhasil tanpa adanya tiga hal ini tadi. Tanpa ada tiga hal ini tadi. Wa kullu ahadin yajibu an yakuna abdan lillahi la li ghairihi. Dan hendaknya setiap orang wajib untuk menjadi hamba Allah saja, jangan menjadi hamba selain Allah. Jadi setiap orang harus menjadi hamba Allah, jangan menjadi hamba yang bukan hambanya Allah. Fa in qila fal 'abdu fi ba'd al ahyani qad la yakunu 'indahu mahabbatun tab'athuhu 'ala talabi mahbubihi. Kalau ada orang mengatakan atau kalau dikatakan bahwa seorang hamba kadang-kadang tidak ada dalam dirinya rasa cinta yang membangkitkan dia untuk mencari apa yang dicintainya. Kadang-kadang demikian. Fa ayyu syai'in yuharrikul qulub. Nah, jika kondisi seperti ini, apakah yang dapat menggerakkan hati seorang? Kata beliau, qulna yuharrikuha syai'an. Ada dua hal yang menggerakkannya. Yang pertama, yang dapat menggerakkan seorang untuk tetap mengejar apa yang dicintainya. Yang pertama adalah kasratu dzikri lil mahbub. Hendaknya dia memperbanyak mengingat yang dicintainya. Ini nanti akan menggerakkan hatinya, akan menanamkan rasa cinta itu. Kalau dia banyak mengingat apa yang dicintainya. Li anna kasrata dzikrihi li'anna kathrata zikrihi tu'alliqul quluba bihi. Karena dengan banyaknya mengingat apa yang dicintainya akan mengikat hati itu dengan apa yang dicintainya. Karena selalu mengingat, maka akan mengikat dia dengan apa yang dicintainya itu. Walihada, oleh sebab itu, amarallahu azza wa jalla bidzikril kathir. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berzikir yang banyak. Agar selalu cinta kepada siapa yang diingat. Agar selalu cinta kepada Allah. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak, dengan berzikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Kemudian penggerak yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah dengan banyak mengingat kepada apa yang dicintainya. Penggerak yang kedua adalah mutala'atu ala'ihi wa na'ma'ihi. Dengan banyak membaca, mutala'ah, melihat ala'ihi, nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya yang diberikan kepada kita. Ini akan bisa menggerakkan seorang untuk cinta kepada Allah. Dengan banyak mengingat tentang nikmat-nikmat dan karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh kemenangan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat itu, maka semua itu dari Allah. Wa qala ta'ala, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dia telah memberikan kepada kalian nikmat, baik yang zahir maupun yang batin. Dia telah menganugerahkan kepada kalian, mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Wa qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian melihat, mengingat atau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kata Syekhul Islam rahmatullah alaih, fa idza dzakara al-'abdu ma an'ama Allahu bihi alaih. Maka apabila seorang hamba dia senantiasa mengingat tentang apa-apa yang Allah nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat Allah, min tashiris sama'i wal ard, di mana Allah telah menaklukkan langit dan bumi untuknya, wa ma fiha min al-asyari wal hayawan, dan apa-apa yang ada di alam ini berupa pohon-pohon dan bumi dan hewan-hewan, wa ma asbagha 'alaihi minan ni'amil batinah, dan apa-apa yang Allah anugerahkan, yang Allah curahkan kepadanya berupa nikmat yang batin, nikmat yang tersembunyi, minal iman, yang berupa iman kepada Allah, wa ghairihi, dan yang lainnya, fala budda an yuthira dzalika indahu ba'isan, maka pasti semuanya itu akan membangkitkan pada dirinya satu hal yang akan membangkitkan dia. Wa kadzalikal khauf, demikian pula rasa takut, tuharrikuhu mutalaata ayatil wa'id, demikian pula rasa takut akan menggerakkan dia untuk membaca tentang ayat-ayat yang berisikan ancaman, wal jazr wal ard wal hisab, akan menggerakkan dia untuk membaca ayat-ayat yang berisikan ancaman, yang berisikan tentang bagaimana manusia dipaparkan amal perbuatannya dan dia akan dihisab, serta yang wa nahwu dzalik, dan yang lainnya. Kadzalika ar-raja, demikian pula rasa harapan, yuharrikuhu mutala'atul karam, demikian pula pengharapan yang ada pada seorang akan menggerakkan dia untuk benar-benar membaca tentang karunia, membaca tentang kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla, wal hulum wal afu, dan bagaimana Allah itu sebagai zat yang memiliki sifat penyantun, pemaaf, ya, dan yang lainnya. Intinya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi dari yang saya bacakan tadi adalah hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira hanya sampai sini pengajian kita. Adapun waktu selebihnya, yaitu tanya jawab. Sini ada beberapa pertanyaan yang telah dihimpun. Pertanyaan pertama, Ustadz yang dimuliakan Allah, apakah seorang yang thalibul ilim bisa mengadakan seperti majlis kajian walaupun dia sekedar mendengar rekaman, kemudian dia tulis dan jadikan kajian? Apa pendapat ahlul ilmi terhadap perkara ini? Jawabannya iya. Jadi, karena memang tidak mudah bagi mereka orang yang tidak mampu untuk pergi bertemu langsung dengan para ulama, dengan orang-orang, dengan syekh-syekh, orang-orang alim, itu bukan satu hal yang mudah. Maka dari itu dibolehkan. Bahkan salah satu cara dalam menuntut ilmu adalah dengan mendengar rekaman-rekaman kaset, kemudian mencatat yang penting, lalu dihafalkan, mungkin ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Maka ini dibolehkan, bahkan dianjurkan, ya. Tentunya apabila seorang bisa datang atau bisa pergi kepada seorang alim dan dia duduk bersama mereka, menuntut ilmu bersama mereka, ini tentunya lebih baik. Tapi tentunya zaman seperti ini tidak mudah dan tidak seperti apa yang kita gambarkan, tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Apalagi sekarang dengan banyak perizinan dari satu negeri ke negeri yang lain, sedikitnya ulama dan seterusnya, maka memang salah satu sarana untuk menuntut ilmu di zaman ini adalah salah satunya dengan kita mendengar, memperbanyak kaset-kaset, mendengar. Kalau ada hal yang kurang jelas, bisa kita tanyakan, entah melalui telepon atau yang lainnya. Jadi ini salah satu di antara sarana untuk menuntut ilmu. Bagaimana pendapat ahlul ilmi terhadap perkara ini? Dibolehkan. Ya, dibolehkan tentang hal ini. Cara seperti ini dibolehkan oleh para ulama ahlul ilmi. Cuma memang ada kelemahan, artinya tidak bisa seorang itu bertanya, tidak komunikatif, karena syekhnya tidak ada. Ini salah satu kekurangan. Jadi ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, tidak bisa ditanya langsung. Tapi intinya bahwa cara ini adalah salah satu di antara cara untuk menuntut ilmu, dan para ulama, sebagian di antara mereka berfatwa tentang bolehnya menuntut ilmu dengan cara demikian. Apakah bisa seorang yang tidak belajar sebuah kitab melalui talaqqi bisa mengajar hanya dengan menggunakan rekaman? Ya, sebetulnya memang kalau kita kembali kepada yakni cara para salaf dalam membaca kitab dan lain sebagainya, itu secara langsung. Ya, secara langsung. Kalau bisa secara langsung, itu adalah sesuatu cara yang dicontohkan oleh para salaf kepada kita. Tapi misalnya seorang, dia seperti yang saya katakan tadi, sulit bertemu dengan syekh karena faktor yang bermacam-macam faktor, maka boleh dengan menggunakan rekaman itu. Yang penting kalau ada hal-hal yang tidak jelas, dia itu mencatat, ditanyakan. Jangan memahami sesuai dengan apa yang dipahaminya sendiri. Ya, banyak orang yang tidak paham. Ustadznya maunya ke utara, dia pahamnya ke selatan. Ini tidak sedikit. Maka hindari bentuk-bentuk kesalahan seperti itu. Tapi intinya bahwa boleh Anda itu belajar dan mendengar rekaman-rekaman. Kalau ada hal-hal yang ganjalan dalam hati kita, kita tanyakan. Intinya kita tanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Masih seputar sulitnya sholat di perjalanan, walau di dalam kota. Bagaimana hukumnya jika kita misalnya sudah masuk waktu zuhur, lalu kita sudah sholat berjamaah, kemudian sudah mengerjakan hal-hal lain, namun tiba-tiba kita hendak pergi sampai waktu maghrib, misal diperkirakan masih dalam perjalanan, bagaimana menjamaknya, apakah boleh? Anda sholat di perjalanan, ya, sholat di perjalanan. Subhanallah ta'ala a'lam, sholatnya di perjalanan. Kalau Anda sudah sholat zuhur kemudian bepergian dan bakal sampainya di maghrib, sampainya di tempat tujuan waktu maghrib, ya berhenti sejenak di perjalanan, sholat di jalan, ya, sholat di perjalanan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak boleh kita itu merasa malu karena kita hidup di negeri yang orang kafir misalnya, kita tidak enak sholat depan mereka, mereka akan lihat. Tidak, justru itu merupakan salah satu diantara cara kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan sholat di perjalanan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau misalnya seorang bertanya, di satu tempat, di jalan-jalan itu penuh dengan kendaraan, dan tidak ada tempat sholat, kendaraannya macet, di satu negeri misalnya, wallahu ta'ala a'lam, jika anda menduga, menurut perkiraan kuat bahwa anda akan sampai di tempat sebelum habisnya waktu, maka anda sholatnya ketika sampai di tempat. Tapi kalau anda perkirakan bahwa waktu akan habis dan tidak bisa menempuh kecuali harus di jalan, sementara tidak ada tempat di perjalanan, maka sholat di kendaraan. Wallahu ta'ala a'lam. Sholat di kendaraan. Wallahu ta'ala a'lam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau anda sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, ternyata masih mendapat kesulitan, ya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Yang penting jangan meringankan masalah ini, jangan menggampangkan masalah sholat. Sebentar-sebentar jamaah, ya sebentar-sebentar di jamaah, tidak, ya tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Misalkan kita belajar bahasa Arab di salah satu ma'had, tetapi niat kita untuk wasilah belajar di luar negeri. Atau misalkan kita sholat malam waktu ujian, niatnya agar mendapat nilai bagus. Apakah niat ini benar atau mungkin amalan terhapus gara-gara niat itu? Intinya, seorang beribadah kepada Allah karena Allah. Jadi anda misalnya, kalau semata-mata niat anda ketika belajar suatu di satu tempat, ya di satu ma'had, tujuannya utamanya untuk keluar negeri, kemudian bisa melihat keluar negeri itu, ya tidak ada untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya ini tidak dibenarkan dong. Yang penting anda belajar di satu ma'had, anda niatnya menuntut ilmu karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, karena dengan belajar di ma'had ini, saya bisa berusaha untuk keluar negeri. Boleh saja orang bercita-cita. Siapa sih yang larang orang bercita-cita, berniat untuk keluar negeri dan untuk belajar, menuntut ilmu. Di sana banyak orang alimnya. Jadi tidak ada larangan. Dan tidak akan merusak niat itu. Selama dia niat, tujuan utamanya adalah untuk, dalam tolabul ilim adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak dibenarkan, anda menuntut ilmu untuk nanti, bagaimana saya mendapat jabatan di suatu tempat, supaya saya menjadi mudir dari satu sekolah, kemudian nanti gaji saya naik, ya gajinya besar, karena lain antara gaji mudir dengan gaji pegawai biasa atau guru-guru biasa. Ini yang tidak benar. Kalau niat itu sudah untuk tujuan, untuk ya duniawi, Tapi kalau tujuan untuk menuntut ilmu, dengan saya sekolah di sini, ya saya berharap mungkin dapat ijazah, dan nanti ijazah saya bisa jadikan wasilah perantara untuk bisa ke luar negeri, ini tidak mengurangi niat itu, tidak merusak. Karena tujuan utama adalah menuntut ilmu. Dan inilah sarana yang ada di zaman ini. Inilah sarana yang ada di zaman ini. Ya. Terus mau apa? Mau langsung pergi? Sulit, tidak punya ijazah. Kalau di sana dituntut ijazah. Misalnya. Nah, jadi intinya bahwa niat-niat seperti ini, selama Anda tetap niat sebagai ibadah, maka itu tidak merupakan kesyirikan atau riya, atau tidak akan merusak ibadah kita. Biiznillah ta'ala. Kemudian apakah niat kita kita sholat malam waktu ujian agar mendapat nilai bagus? Ya sebetulnya nilai bagus dan tidak itu Anda dengan belajar, kemudian minta pertolongan pada Allah. Ya, karena sistem yang ada ya begitu. Ya, dan seorang tentunya mau nilainya baik. Siapa mau nilai jelek? Ya tidak mau dong. Dan Allah memerintahkan kita untuk minta kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita pasrah minta. Ya, kita berusaha belajar. Kemudian di malam hari kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa lulus dalam ujian ini. Karena hidup ini ujian. Salah satunya ujian yang kita hadapi. Ini hal-hal yang wajar. Ini hal-hal yang wajar. Selama intinya tetap Anda belajar karena ibadah kepada Allah. Bukan untuk yang macam-macam. Jika kita mau sholat sunnah, tetapi kita tahu bahwa riya telah masuk ke dalam hatinya, ke hati kita, apakah yang harus kita lakukan, meneruskan atau membatalkan? Kan sudah diterangkan tadi. Tarkul amali linnasi syirkun. Meninggalkan satu amal perbuatan karena manusia, karena takut riya, itu adalah syirik. Jadi teruskan. Harus melawan syaitan itu. Karena rasanya itu pada rasanya syaitan yang menggoda. Suka kamu dilihat tuh sholat. Ya syaitan yang membisiki. Maka harus dilawan dong. Sekarang misalnya setiap kali kita akan sholat sunnah, kemudian ada timbul perasaan riya, ya berarti tidak akan sholat-sholat dong. Kalau ini tidak dilawan, kita tidak akan sholat. Dan berarti kita telah meninggalkan amal ibadah itu gara-gara orang lain. Dan ini termasuk syirik yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad. Jadi tidak dibatalkan, diteruskan. Bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa ikhlas di dalam amalan? Apakah setiap amalan yang tidak ikhlas itu pasti tertolak? Karena ikhlas ini sangat sulit sekali. Intinya bahwa amal yang tidak ikhlas jelas ditolak dong. Suatu amal yang tidak diikhlaskan, yaitu ditolak. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, antum bisa lihat dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, bahwa di akhirat itu ada tiga diwan. Ada tiga diwan tempat amalan-amalan manusia. Kata beliau, yang pertama, amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan yang dilakukan itu hanya sekedar rutinitas. Tidak terdorong oleh bukan karena Allah, artinya tidak terdorong oleh niat bahwa itu adalah ibadah. Tapi sekedar rutinitas. Mendengar azan, ya jam sekian, ini memang sudah rutinnya saya ini sholat. Ya sholat. Ini contoh. Jadi kalau sholat dijadikan sebagai sesuatu yang sekedar rutinitas. Atau ibadah-ibadah lainnya. Kemudian kata beliau, amalan ini terserah Allah. Kalau Allah kehendaki Allah mengambilnya, menerima. Kalau Allah kehendaki Allah tinggalkan, tidak diterima. Yang ketiga kata beliau, suatu amal ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, maka ini tertolak. Jadi ada tiga. Amalan ibadah semata-mata dilakukan karena Allah, ini yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ini sudah jelas diterima. Yang kedua, amalan ibadah yang dilakukan sekedar rutinitas. Hanya sekedar rutinitas saja. Melihat sudah jam sholat, ya sholat. Ya. Bulan Ramadan puasa, ya puasa karena tradisi kaum muslimin puasa pada bulan Ramadan. Ya ikut-ikutan puasa. sekedar rutinitas saja, bukan niat karena Allah. Jadi sekedar rutinitas dan lain sebagainya. Ini kalau Allah mau Allah terima, kalau Allah berkehendak Allah tidak menerimanya. Kemudian yang ketiga, amalan ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, maka ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya itu seorang yang, atau amal yang tidak ikhlas, itu amal yang kotor. Maka dari itu, karena keikhlasan itu sulit, memang harus orang itu melawan hawa nafsunya. Harus melawan hawa nafsunya. Di antara kiat-kiat keikhlasan, seorang itu menggambarkan, artinya bahwa keinginan pujian dari manusia atau harta dunia yang lain sebagainya itu kecil. Tapi dibayangkan sesuatu yang besar yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat orang itu ikhlas. Karena dia ingin bahwa apa yang di sisi Allah itulah yang lebih besar. Dan apa yang di dalam dunia ini, pujian orang atau penglihatan orang atau harta dunia itu hanya kecil. Jadi mengecilkan arti dunia itu. Ini akan membuat orang itu insya Allah dia itu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga rasa takut kalau amal-amalnya tertolak, ini akan mendorong orang untuk ikhlas. Ya, seorang kalau dia punya rasa takut, karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah akan hanya menerima dari orang yang bertakwa, dia itu akan berusaha untuk ikhlas. Karena dia takut amalnya ini tidak diterima. Dan demikian dia akan ikhlas dalam beribadah. Karena khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Permasalahannya, banyak di antara kita yang begitu yakin dengan amal-amal kita ini pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak ada upaya untuk meningkatkan ibadah itu. Tidak ada upaya untuk memperbaiki ibadah. Karena apa? Kita sudah yakin kok. Ini syarat rukunnya sudah sah. Waktunya tepat. Ya. Berjamaah lagi. Maka kadang-kadang, yaitu kurang merasa sebagai satu ibadah yang benar-benar besar artinya. Jadi, wallahu a'lam, di antara kiat untuk seorang itu ikhlas, dia benar-benar melihat dunia ini kecil. Apa-apa yang diharapkan dari dunia ini, dari pujian orang, dari kedudukan, dari harta benda, semua itu tidak ada artinya di dunia ini. Yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu tadi, hendaknya seorang itu merasa takut dengan amal ibadahnya. Takut tidak diterima. Ya, jangan begitu yakin pasti diterima, jangan. Khawatir. Dan demikian akan memperbaiki amal kita. Memperbaiki ibadah-ibadah kita. Wallahu ta'ala alam. Ana pernah mendengar bahwa bila seseorang beriman, beribadah selain karena Allah, juga karena ingin mendapatkan pahala, maka ia dihukum syirik. Ya, Allah menyuruh kita untuk mengharapkan pahalanya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang mukminin. Ya, terus apa? Kita beribadah diantaranya adalah itu. Betul-betul beribadah kepada Allah. Ya, menyembah kepada Allah. Lah, terus apa yang Anda harapkan kalau Anda menyembah kepada Allah? Allah kan menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu. Dan mengancam bagi orang yang tidak beribadah itu. Ya. Jadi yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah, yang memerintahkan kita beribadah, dia juga yang memerintahkan kita untuk mengharapkan rahmat dan ampunannya dan pahalanya. Dan dia juga yang menakut-nakuti kita tentang azabnya. Ittaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaru. Maka takutlah kamu kepada api neraka yang mana bahan bakarnya batu dan manusia. Manusia dan batu. Jadi yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yang memerintahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas, Dia juga yang memerintahkan kita untuk beribadah mengharapkan rahmatnya. Dia juga yang memerintahkan kita untuk takut kepada azabnya. Makanya dipadu antara ini semuanya. Ya. Ibadah karena Allah, kemudian menjalankan perintah Allah untuk mendapat ridho Allah. Untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seperti apa yang dinisbatkan kepada Rabi'ah Adawiyah. Barang siapa yang beribadah kepada ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka masukkan aku ke neraka. Ya ini tidak benar. Perkataan ini pun tidak benar. Yang dinisbatkan kepadanya, dia tidak pernah mengucapkan. Menurut penelitian atau perkataan sebagian ulama. Jadi tidak benar. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan kita ketika kita mengalami lelah dalam beribadah kepada Allah? Sebetulnya, memang betul ada kadang-kadang orang yang beribadah kepada Allah. Kadang-kadang, jadi iman, namanya iman itu pasang surut istilahnya. Ya, kadang-kadang lagi tinggi iman seorang, luar biasa. Ya, ingin segala macam ibadah dilakukannya. Suatu saat, dia itu kendor imannya, bahkan mungkin yang wajib dia dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada metode, cara yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam, yaitu kita dalam beribadah kepada Allah itu menengah. Kalau seorang payah, tinggalkan, jangan memaksakan dirinya. Sudah ngantuk, pasang tali. Ya, sholat di malam hari untuk kalau nanti kalau ngantuk biar tersandar di tali. Pernah Rasulullah suatu ketika masuk ke masjid. Kemudian beliau melihat ada tali di masjid itu. Kata beliau, ini punya siapa tali ini? Siapa yang ikat tali ini? Kata mereka, ada seorang wanita yang ikat tali ini. Untuk apa? Untuk ketika kalau sholat, kalau dia capek, ngantuk, sender di tali ini. Disuruh Rasulullah SAW lepas tali itu. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, maka tidurlah. Jadi itu tuntunan Nabi SAW. Ya. Jadi salah satu cara untuk kita tidak jenuh dalam beribadah, yaitu tadi yang wasat, tengah. Suatu amal walaupun sedikit dilakukan tapi rutin, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak sekaligus kemudian ditinggal setelah itu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, ya, ketika beliau mengatakan, kamu jangan seperti fulan, dulu dia melaksanakan sholat malam kemudian ditinggalkannya. Itu karena itu. Ya, jadi dengan demikian, kita supaya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan memaksakan diri itu. Yang wajar, yang sewajarnya. Di saat memang kita payah, tapi kewajiban-kewajiban sudah kita lakukan, maka kita istirahat. Berikan hak. Kalau Anda mengetahui tentang kisah ketika Abu Salman Al-Farisi datang mengunjungi saudaranya Abu Darda, saudara yang diangkat oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menjadikan orang Muhajirin dan Ansar sebagai bersaudara. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, itu mu'akhad, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Abu Darda ketika di rumahnya, suatu ketika Salman Al-Farisi datang. Kemudian dia melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan ibaratnya bukan seorang istri yang diperhatikan. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok seperti ini? Seakan-akan tidak memperhatikan dirimu. Kata Abu Darda, saudaramu sudah tidak butuh kepada dunia. Dia tidak butuh kepada aku. Dia tidak memerlukan. Maka masuklah Salman kepada Abu Darda. Kemudian berbincang-bincang. Di saat malam hari. Kemudian Abu Darda bikin makanan untuk Salman. Untuk menjamu tamu saudaranya ini. Lalu ketika disuguhkan, silakan makan, kata Abu Darda, saya sedang puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sehingga kamu makan bersama aku. Kemudian Abu Darda makan. Lalu di malam hari, ketika mereka tidur, Abu Darda ingin bangun untuk sholat malam. Salman menidurkan Abu Darda, tidur, bukan sekarang saat tidur. Kemudian dia akan bangun lagi setelah tidur beberapa saat. Kata Salman, belum saatnya tidur. Kemudian terakhir hampir siang, yakni kemudian Salman bangun. Sekarang ayo bangun, kita sholat bersama. Lalu dia membawakan sabda bahwa setiap Allah punya hak, istri Anda punya hak, diri kamu punya hak. Ini satu peringatan tambih bahwa hak Allah itu ada, hak diri ini ada, hak istri ada. Letakkan sesuatu itu pada haknya. Berikan setiap sesuatu akan haknya. Nah, maka dari itu, dengan seorang berseling dalam berbuat, dalam beribadah, ibadah itu macam-macam. Ya. Seorang mendatangi istrinya, mengumpul istrinya juga ibadah. Wa fi buti ahadikum shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis salat malam ya datangi istrinya. Kalau yang punya istri. Kalau enggak ya tidur lagi. Paham? Jadi ibadah semuanya itu diniati ibadah akan menjadi ibadah. Nah, ini diantara untuk tidak menjenuhkan. Ya. Variasi dalam ibadah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan beberapa hadis oleh sahabat yang lain menerangkan bahwa intinya Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Jika sholat fardu selalu turun dari kendaraan. Sekarang kita lihat jenis kendaraan ya akhi. Ini yang bertanya supaya melihat jenis kendaraan. Sekarang misalnya Anda naik kereta api. Ya, kereta api cepat. Yang mana saat waktu duhur itu dia tidak berhenti. Atau waktu asar dia tidak berhenti. Lah terus bagaimana? Ya. Atau naik pesawat, Anda dari sekarang Jakarta ke Saudi Arabia 9 jam. Turun di mana? Kan begitu. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Maka saya katakan tadi, kalau Anda bisa turun, turunlah sholat di situ. Ya. Kalau tidak bisa karena kondisi dan lain sebagainya, memang tidak bisa. Fattakullaha mastata'tum. Ya, fattakullaha mastata'tum. Memang betul ada hadis sahih Rasulullah tidak pernah sholat di kendaraan sholat wajib. Iya kan? Ya, kendaraan Rasulullah pada saat itu ya di antara unta. Keledai, himar. Jam sholat turun sholat. Seorang punya mobil sendiri silahkan. Anda berangkat jam sholat berhenti di masjid, jalan banyak masjid berhenti sholat di situ. Kalau kita punya kendaraan sendiri, iya kan? Sekarang Anda naik bis umum, taruhlah sekarang sudah naik bis umum. Misalnya waktu subuh Anda ketiduran jam malam, ya berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya, dari Jogja jam 11, jam 12 malam. Ternyata karena suatu hal Anda sampai di sini jam 8 pagi. Sementara bisnya tidak berhenti. Apa Anda berhenti? Pak, tolong Pak, berhenti Pak, saya mau sholat. Kalau Anda bisa hal itu, Masya Allah, silahkan Anda lakukan. Ya, silahkan Anda lakukan. Ya. Tapi apa kalau Anda tidak bisa? Lalu terus mau bagaimana? Sholatnya dilepas, ah, nanti saya jam 8 kok. Ya. Fattakullah mastata'tum. Nanti jam 8 saya bisanya. Tapi Anda sudah kehilangan waktu dan tidak ada contohnya. Maka sholatlah, wudhu, tayamum atau wudhu, sholat di situ semampu Anda. Jadi hadis ini lihat kondisi ya, itu maksudnya. Letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini sudah terjawab ya, sebetulnya pertanyaan berikutnya. Dua hadis di atas sahih, sahih Muslim. Bagaimana jika safar dengan kendaraan umum, start jam 5 sore sampai tujuan jam 5 pagi? Ya sudah terjawab. Kalau dia bisa berhenti, ya berhenti, Anda sholat di situ. Berhenti. Masa Anda istirahat dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh? Masa Anda istirahat? Ada istirahatnya. Ya. Wah, Ustaz, itu jam makan, Ustaz. Nanti tidak dapat makannya. Beli roti. Anda lebih pentingkan makan atau sholat? Ya, makan apa sholat? Kalau Anda bisa padukan antara sholat dan makan, itu nikmah. Sholat, kemudian makan. Tapi kalau tidak bisa, berhenti ya sebentar. Ya, maka utamakan sholat. Makannya apa? Beli roti. Bisa. Sekarang itu gampang, jangan dipersulit. Kapan seorang itu dikatakan berilmu sehingga ia boleh untuk menjelaskan kepada manusia tentang agama? Lantas bagaimana keterkaitan hadis Nabi yang mengatakan sampaikan apa-apa dariku walau satu ayat? Ya, Anda bertanya kapan seorang itu dikatakan berilmu sehingga dia boleh untuk menjelaskan kepada manusia tentang agama? Ya, ini relatif ya. Kapan ya? Anda tahu kapan? Seorang itu bisa mengetahui tentang dirinya. Dan hendaknya yang disampaikan itu yang dia ketahui. Jangan nyerempet kepada hal-hal yang tidak diketahui. Ya. Dia ahlinya di bidang hadis dan banyak menguasai hadis misalnya. Terus nyerempet di masalah yang lain yang dia kurang paham. Ini jadinya kurang bagus. Seorang ahli dalam bidang fikih, betul dia ngerti. Misalnya, berbicara tentang masalah hadis, ya berikan pada orang yang ahlinya. Karena memang sulit untuk mengumpulkan satu orang yang ahli dalam segala bidang ilmu, itu kelihatannya mustahil. Sulit. Maka mesti ada salah satu di antara ilmu yang dimilikinya yang lebih daripada yang lainnya. Artinya, dari ilmu-ilmu lain yang dia punyai. Ada satu yang lebih. Meskipun tidak semuanya dia tidak mesti kepada yang lainnya dia tidak mengerti, tapi minimal ada satu dua yang dia ngerti. Tapi ada yang lebih dari itu, yang lebih dari ilmu-ilmu yang dimiliki itu, ada salah satu yang lebih unggul. Bagaimana tentang menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat? Ya, Anda sampaikan itu dengan pemahaman yang benar. Minimal Anda pernah tahu apa maknanya. Ya, dari mana sumbernya baru kita terangkan. Atau serahkan pada orang lain. Ya, serahkan pada orang lain. Pada dasarnya memang dakwah itu adalah wajib. Setiap orang itu wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Ya, tidak bisa dakwah dengan lisan, dakwah dengan hal, dengan keadaannya, dakwah dengan perbuatan. Ya. Kalau ada hal-hal yang keliru kita ingatkan misalnya. Jadi intinya bahwa yang Anda tanyakan ini relatif, maka jawabannya pun relatif. Ya, tidak bisa dipastikan ini pertanyaan ini. Kapan seorang itu dikatakan berilmu? Ya, kapan nih? Siapa yang tahu perorangan? Masing-masing tahu tentang dirinya. Ya. Tapi kan ada orang-orang yang belajar. Ya. Ada orang yang belajar. Ada yang belajar ilmu agama, ada yang belajar ilmu umum misalnya. Ya, masing-masing tahu kan. Ilmu agama pun macam-macam. Ilmu umum pun macam-macam. Ada yang mengerti dalam ilmu ekonomi, dia tidak paham tentang elektronik. Kalau Anda mau bertanya kepada tentang elektronik, tanya pada orang, pada ahlinya. Jangan tanya kepada orang yang ahli ekonomi, jangan, keliru artinya. Keliru. Maka masing-masing diketahui dengan belajarnya, dia belajar apa tidak, gitu saja. Dan hendaknya orang yang belajar itu, kalau memang dia tidak tahu, jangan diberitahu. Saya tidak tahu, katakan bahwa dia tidak mengerti. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana seorang muslim menghadapi musibah dan bagaimana dengan masalah beriman kepada takdir baik dan buruk, terutama masalah jodoh dan rizki? Bagaimana seorang muslim menghadapi musibah? Ya gampang, menghadapi musibah sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang kebakaran rumahnya, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang mati anaknya atau istrinya atau bapaknya atau ayah atau kakeknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah. Jadi mengatakan inna lillahi raji'un itu bukan sekedar kalau ada orang mati saja. Musibah apa yang menimpa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini yang pertama. Kemudian dalam menghadapi musibah, manusia itu ada empat macam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih, yang disadur dapat disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Manusia ada empat macam dalam menerima takdir Allah. Yang pertama, mereka murka kepada takdir Allah, kepada musibah itu. Mereka murka. Makanya balasan bagi mereka adalah kemurkaan Allah. Karena dia murka kepada musibah yang menimpanya, maka Allah pun murka kepadanya. Tingkatan yang kedua, orang yang benci kepada musibah itu, tapi dia tahu bahwa itu dari Allah, maka dia bersabar. Ini dapat pahala. Karena tidak ada orang yang senang kepada musibah. Ya. Jadi ada orang yang benci kepada musibah itu, tapi dia tahu bahwa itu dari Allah, ketentuan Allah, dia tidak bisa menghindar dari itu semuanya. Maka dia pun bersabar. Ya. Bersabar itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Was-salatu nurun was-sabru dhiya'un." Salat itu cahaya. Sedangkan kesabaran itu digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dhiya. Apa sih arti perbedaan antara nur dengan dhiya? Dhiya itu artinya, kalau kita gambarkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nur itu untuk sinarnya bulan. Sedangkan dhiya itu cahaya matahari. Ja'alal qamara nuran wasyamsa dhiya'an. Dua-dua ini artinya cahaya, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya, kalau cahaya bulan itu tidak mengandung panas. Kalau cahaya matahari mengandung panas. Allah memberi perumpamaan atu nurun wasabru dhiya. Salat itu ibarat cahaya rembulan. Artinya cahaya intinya, tapi memakai kata-kata nur. Ya. Sedangkan sabar itu menggunakan cahaya yang mengandung panas, yaitu dhiya. Kalau kita pahami dari matahari tadi. Karena memang sabar itu tidak mudah. Sabar itu ada panas sebetulnya. Ya. Tapi ditahan. Ini dalam realita. Ya. Ini dalam realita. Makanya penggunaan bahasa pun berbeda. As-salatu nurun was-sabru dhiya. Sabru dhiya. Cahaya tapi ada panasnya. Karena memang tidak semua orang, artinya mengandung hal yang itu panas artinya. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima musibah itu, dia ridho kepada musibah itu. Ridho. Ini derajat yang lebih tinggi lagi dari yang sabar. Dan yang paling tinggi adalah orang yang mensyukuri musibah itu. Ini derajat para nabi. Makanya Nabi alaihissalam kalau ditanya, kalau kena ada suatu hal yang menimpa beliau, ditanya bagaimana keadaan anta ya Rasulullah, beliau menjawab apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam segala kondisi. Beliau mensyukuri Allah Ta'ala. Ini derajat yang paling tinggi. Jadi yang benci, yang murka kepada takdir, kepada musibah, maka balasannya adalah dimurkai oleh Allah. Yang kedua adalah yang masih ngantuk-ngantuk ini, yang bukan ridho, benci tapi dia bersabar. Benci tapi dia bersabar. Dia tahu itu dari Allah. Ini dapat pahala. Yang ketiga, yang ridho, Ini lebih lagi dari sabar. Dan yang keempat adalah yang bersyukur. Bersyukur itu tidak mesti tertawa. Kena musibah, wah, ho, ho, ho, ho, ho, aku kena musibah. Ya tidak mesti gitu arti bersyukur. Tidak. Ya. Kadang bersyukur itu juga mengeluarkan air mata. Seorang tatkala mendapat sesuatu, dia mensyukuri Allah sampai keluar air matanya. Jadi yang dikira bahwa mensyukuri Allah, nikmat Allah itu tidak mengeluarkan air mata. Orang bersyukur bisa mengeluarkan air mata. Jadi tidak mesti tertawa. Ya. Tidak. Kemudian bagaimana masalah beriman kepada takdir baik dan buruk, terutama masalah jodoh dan rezeki. Apa maksud Anda takdir yang baik dan buruk, masalah jodoh dan rezeki? Semua yang terjadi takdir Allah. Ini pertanyaan tidak jelas. Apa, bagaimana dengan masalah beriman dengan takdir baik dan buruk, terutama masalah jodoh dan rezeki? Intinya bahwa rezeki dan jodoh itu ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah SWT. Kadang-kadang orang menganggap, jadi misalnya mungkin yang dimaksudkan di sini, kalau seorang misalnya dia diberi rezeki oleh Allah sedikit, fakir, miskin, dianggap itu takdir yang mungkin kurang baik. Itu bagi orang yang terkena takdir itu. Kelihatan kurang baik. Tapi bagi Allah, ketentuannya bahwa orang itu demikian, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Bisa jadi kalau orang itu kaya, punya duit, dia akan sombong. Dia akan melampaui batas. Dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Karena apa? Karena duitnya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang gak bisa jadi kalian menganggap sesuatu itu yang kalian benci bagi kalian, tapi itu bisa jadi baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, tapi itu adalah merupakan kejelekan bagi kalian. Maka inilah fungsi orang beriman kepada takdir itu, dia tenang dalam kehidupannya. Tapi ini tidak berarti seorang yang hidup misalnya miskin, tidak berarti dia, oh sudah saya pasrah kepada kehidupan saya, memang beginilah takdir Allah. Ya usaha dong, kerja. Bekerja ini tidak berarti kemudian kita harus duduk, berpangku tangan, tidak. Tetap berusaha, bekerja. Tapi kalau Anda sudah kerja dan ternyata ya begitu rezeki Anda, ya itu sudahlah, itulah sudah yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, itu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun masalah jodoh ini relatif. Makanya kata Nabi alaihissalam, ad-dunya mata'un. Dunia adalah merupakan kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia ini wanita yang salihah. Suatu saat seorang dapat istri yang mungkin kurang bagus, kurang baik artinya. Ini yang mungkin ditanyakan, bagaimana masalah takdir ini? Ya Anda didik dong istrinya. Kalau sudah dididik ternyata tidak bisa, makanya ada jalan keluar dalam perkawinan itu. Pertama ditegur dengan baik, dinasihati. Kalau tidak mau mendengar, yaitu dengan pisah tempat tidur. Dikasih punggungnya kalau tidur bersamaan, ya suaminya menghadap lain tempat, tidak lihat istrinya. Ini penyiksaan yang luar biasa bagi istri. Kalau Anda yang belum kawin tidak percaya, silahkan coba. Benar. Ini yang ngantuk bangun semua kalau ngomong kawin. Jadi kalau dikasih punggungnya itu marah sebetulnya. Kalaupun dia gengsi-gengsian, wah biar gak mau urusan, omong kosong itu. Ya, itu gak benar itu. Ya, itu tidak benar. Coba tanyakan bagi yang punya istri, tanyakan. Kamu ketika saya memberikan punggung, kamu marah apa enggak? Cuma gengsi aja kadang-kadang. Makanya cara kedua adalah dengan pisah tempat tidur, artinya memberi punggungnya. Yang ketiga, kalau enggak bisa, setelah diajari seperti itu juga tetap itu membangkang, maka fadribu, dipukul. Tapi pukul dengan pukulan yang tidak berbahaya. Kalau juga dipukul ternyata tidak mampu untuk memperbaiki wanita itu, istri dan pukulan, maka hakim antara dua belah pihak. Dari satu pihak yang istri dan pihak suami. Gimana kalian mau perbaiki apa enggak? Ini namanya islah antara mereka. Kalau sudah tidak bisa, juga ternyata tidak bisa, ada yang namanya talak. Talak pun berproses. Talak satu. Setelah talak satu, diharapkan dengan talak satu itu bisa menjadi baik. Makanya istri tidak boleh dipulangkan ke rumahnya. Ketika talak pertama, dia tetap tinggal sama suami. Jadi dia bisa memperbaiki perilakunya. Kalau sudah baik, maka suami kembali. Tapi kalau juga tetap tidak baik, maka ada talak yang berikutnya, talak kedua. Juga demikian, ini harapan untuk, kalau tidak ada jalan keluar lagi dari semua upaya yang telah dilakukan, baru kita itu cerai yang ketiga. Talak tiga. Jadi itu. Wallahu ta'ala alam. Sudah. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya mencintai seorang wanita yang dia telah kenal tapi belum hendak menikahinya, walaupun dia sangat menginginkannya? Tapi sudah terlanjur keduanya saling mengetahui tentang itu. Ya segera dinikahkan. Kalau seorang wanita dan seorang pria, artinya betul mereka sudah berhasrat untuk menikah, saling cinta, segera nikah. Setelah menikah, baru pacaran. Ya, karena sudah halal. Pacaran yang dilakukan sesudah nikah, itu dibolehkan dalam Islam. Mau apa saja silahkan, karena sudah halal. Yang tidak dibolehkan yaitu pacaran sebelum menikah. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Jadi pacaran yang Islami sesudah nikah. Kalau mau diistilahkan begitu. Padahal kan tidak ada pacaran dalam Islam. Ya, tidak ada pacaran Islami, tidak ada, itu bid'ah itu.